Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan nikmat kesehatan, demikian juga nikmat kesempatan. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari pembahasan dari karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Ad-da' wad-dawa', penyakit kalbu dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan terkait dengan ruhu kalimat tauhid, inti dari kalimat tauhid. Intinya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pembahasan bahwa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri dan kembali kepadanya, merupakan perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Kemudian seseorang yang dia luput dari hal tersebut, kemudian dia terlena dengan perkara lain dari kehidupan dunia ini, maka taubahnya dia seperti orang yang mabuk, yang tidak sadar. Kemudian dia menyaksikan rumah, harta, serta anak-anaknya terbakar. Namun karena kondisi dia mabuk, maka dia pun cuek dengan itu, tidak begitu perhatian dengan kejadian tersebut. Giliran ketika dia sudah sadar, sudah siuman dari mabuknya, dia pun baru menyesal bahwa ternyata rumah, harta, dan anak-anaknya semuanya telah tiada, telah terbakar. Namun penyesalan tersebut tinggallah penyesalan yang tidak ada manfaatnya, dikarenakan kejadian sudah berlalu. Kemudian hadirin barakallahu fikum, penjelasan berikutnya dari beliau rahimahullah, wa hakadzal hal sawa'un 'inda kashfil ghita wa muayyanati tala'il akhirah wal israf 'ala mufaraqatid dunya wal intiqal minha ila Allah bal alam wal hasarah wal 'adzab هناك أشياء هناك أشد بأضعاف مضاعفة. Dan demikian juga, atau demikianlah keadaannya, sawa'un 'inda kashfil ghita, sama saja apakah ketika orang tadi telah siuman, telah hilang dari dia ketidaksadaran, kemudian dia menyaksikan perkara-perkara akhirat, kemudian dia juga baru sadar terkait hal-hal yang dia tinggalkan dari dunia, berpindah ilallah kepada Allah Azza wa Jalla, kondisinya juga sama, bahwa dia pun menyesal, namun penyesalan itu tidaklah bermanfaat karena sudah masuk ke alam akhirat, sudah meninggalkan kehidupan dunia. Bal alam wal hasrah, bahkan kepedihan, kerugian serta azab yang ada di sana di akhirat itu asyaddu bi ad'afin mudha'afah, jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan. Kerugian di akhirat, kepedihan di akhirat, azab di akhirat, semuanya jauh berlipat dibandingkan yang ada di dunia ini. Fa innal musaba fid dunya yarju jabra musibatihi bil iwadi. Karena seseorang yang tertimpa musibah di dunia ini, dia mengharap sebagai pengganti dari musibah yang dia dapati, dia terima, itu adanya al-iwad, pahala. Dia berharap adanya pahala, ada pengganti, badal dari musibah yang dia derita. Wa ya'lam annahu qad usiba bi syai'in za'il la baqa'lah. Dia juga faham bahwa musibah yang menimpanya itu adalah musibah yang za'il, akan usai, akan berakhir. Ya, la baqa'lahu, bukan musibah yang terus-menerus. Dan ini kita pun faham, mengetahui musibah apapun itu yang kita terima, yang menimpa kita, itu akan ada akhirnya. Tidak akan terus-menerus, tidak akan langgeng. Namun dengan pengetahuan seperti itu, manusia yang menderita ataukah tertimpa musibah tadi mengharap adanya imbalan, adanya balasan dari Allah Azza wa Jalla, ya, ataukah mungkin dari orang lain kalau dia tidak beriman. Tayyib. Fa kaifa biman musibatuhu bila iwadin anhu. Sekarang coba kita pikirkan, kita bayangkan, bagaimana kiranya terkait dengan musibah yang menimpa seseorang, kemudian musibah tersebut tidak ada penggantinya, tidak ada pahalanya, tidak ada badalnya, tidak ada ganjarannya, tidak ada iwadnya. Ya, wala badala minhu, wala nisbata bainahu wa baina dunya jami'uha. Tidak ada bandingan dengan kehidupan dunia terkait dengan musibah yang dialami di kehidupan akhirat. Falau qadallahu subhanahu alaihi bil maut min hadhil hasarah. Jadi kerugian, kepedihan, azab yang dirasakan oleh seseorang di akhirat itu tidak seperti di kehidupan dunia. Kita ketahui tadi kalau di kehidupan dunia kan ada iwadnya, ada penggantinya. Kalau sebagai seorang muslim mendapatkan pahala. Kalau dia orang-orang kafir, ya bisa jadi mengharap ya balasan ataupun hal-hal duniawi. Ya, dari tetangganya, dari temannya, dari tempat kerjanya dan semisalnya. Adapun di akhirat, maka azab, siksaan, kepedihan yang di dalam yang dialami oleh seseorang tidak ada penggantinya, tidak ada iwadnya, tidak ada badalnya. Falau qadallahu subhanahu alaihi bil maut, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kembali orang tersebut, jadi sudah meninggal dari kehidupan dunia, kemudian karena di akhirat yang mendapatkan siksa, mendapatkan azab, kalau seandainya Allah azza wa jalla mematikan dia di kehidupan akhirat, ya kematian yang kedua istilah kita, sehingga orang itu tidak merasakan kerugian al-alam, kepedihan yang dia derita di akhirat tersebut, lakanal abdu jadiran bihi. Ini saya, hamba tersebut ya layak untuk diwafatkan kembali. Dan kita juga mengetahui sebagaimana disebutkan dalam ayat bahwa mereka penduduk neraka ya mengharap, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimatikan dengan kematian yang sempurna sehingga tidak merasakan pedihnya azab neraka. Fa innal mauta la ya'udu a'dhamu umniyati. Seperti itu, Ahmad, Agni, Penyanta sama. Tayyib. Karena sesungguhnya kematian itu sebuah harapan, ya, angan-angan terbesarnya akan kembali. Mungkin kembali dalam mimpi seperti itu. Ya. Wa akbaru hasaratihi. Demikian juga akan kembali perkara yang paling dia merugi padanya. Tayyib. Sebagaimana juga hal ini telah Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam Al-Quran, bahwa penduduk neraka mereka mengharap kepada Allah Azza wa Jalla, ya, pertama ada yang mengharap agar diwafatkan, dimatikan dengan kematian yang sempurna, tidak merasakan azab, tidak merasakan siksa. Ada yang berharap agar dikembalikan ke alam dunia, agar dia bisa beramal soleh, agar dia bisa memperbanyak sedekah, berinfak, dan seterusnya. Hadza law kana al-alam 'ala mujarradil fawat. Ini kalau seandainya kepedihannya itu hanya semata karena luput dari sebuah perkara. Ya, dia merasakan sedih, dia merasakan tersiksa karena luput dari sebuah perkara. Fa kayfa wa hunaka min al-'adzab 'ala ar-ruh. Namun bagaimana? Ya. Sementara di sana ada azab yang akan menyiksa ya ruh ataukah nyawa dari orang tersebut. Wal badan, demikian pula akan menyiksa, azab tersebut menyiksa badannya. Bi umurin ukhra, dengan perkara yang lain, tidak hanya sebatas sedih, sakit ataukah merasakan tidak nyaman kalbunya karena luput dari dia banyak perkara, tapi adanya siksaan lain berupa azab yang menimpa ruh ataupun nyawanya. Bahkan juga al-badan, menimpa badannya. Bi umurin ukhra wujudiyah ma la yuqaddaru qadruhu. Azab yang lain yang tidak bisa digambarkan ya seberapa berat, seberapa besar dari azab tersebut. Karena kita mengetahui bersama bahwa panasnya api neraka itu kan 70 kali lipat dibandingkan panasnya api yang ada di dunia ini. Sehingga kalau kita mendengar riwayat bahwa seorang diazab dalam neraka, disetrika punggungnya, ya kan? Kemudian dikasih minum dengan besi yang mendidih, timah yang mendidih. Ya, enggak bisa kita bayangkan seperti apa dahsyatnya rasa sakit yang diderita oleh penduduk neraka kala itu. Ya. Tidak bisa dibayangkan. Fatabaraka man hamala hadzal khalqa ad-dha'if hadzaini al-alamaini al-'azimain. Maha suci Allah Subhanahu wa taala zat yang menanggung ataupun yang mengatur makhluk yang lemah ini dari dua siksa yang sangat besar tersebut. Alladzaini atau al-alamaini al-azimaini, dua alam yang sangat agung. Alladzaini la tahmiluhuma al-jibal wal-ruwasi, di mana tugas yang diemban oleh makhluk yang lemah, manusia, Bani Adam, itu tidak mampu diemban oleh al-jibal, gunung-gunung yang kokoh. Ya, manusia yang lemah, yang jauh lebih lemah daripada bebatuan yang ada di gunung-gunung sana, mengemban amanah dari Sang Pencipta untuk beribadah kepadanya dan seterusnya. Kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ada siksa, ada jaza, ada balasan, baik siksa di alam kubur ataukah di alam akhirat. Kemudian kata al-mu'allif, fa'arid al-an atau fa'arid, fa'aridil an ala nafsika a'dama mahbubi laka fid dunya. Silakan coba kamu sekarang berpaling ataukah lihat dirimu sendiri. Ya, lihat dirimu. Berpalinglah engkau dari sesuatu yang paling kamu cintai di dunia ini. Maksudnya kita dihimbau agar betul-betul beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatian dan fokus kita dengan kehidupan akhirat. Kita tidak usah memperhatikan kehidupan dunia. Ya, coba sekarang kamu perhatikan diri kamu sendiri. Kamu berpaling dari perkara yang paling kamu cintai di dunia ini. Bihaitsu la tatibu lakal hayatu illa ma'a. Kehidupan dunia yang kamu anggap bahwa hidupmu tidak akan baik kecuali harus bersamanya. Ya. Fa asbahat wa qad akhadha minka. Tidak terasa ternyata kehidupan dunia itu telah mengambil sebagian dari dirimu. Wahila bainaka wa bainahu ahwaja ma kunta ilaih. Kemudian kamu pun terhalangi dengan kehidupan dunia tadi. Kamu terhalangi antara dirimu dengan perkara tersebut. Bahkan ataukah padahal perkara tersebut sangat-sangat kamu butuhkan. Bahkan lebih kamu butuhkan daripada kehidupan dunia tadi. Kaifa yakunu haluk, bagaimana kondisi dirimu? Hada wa minhu kullu iwadin. Bagaimana kondisi dirimu di kehidupan dunia ini? Padahal di kehidupan dunia ini masih ada penggantinya. Paling tidak mendapatkan pengganti pahala dari Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau kita kehilangan sesuatu, misalkan uang 100.000, kita cari-cari enggak ketemu, kemudian kita ikhlaskan, itu kan ada pengganti pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Fakaifa biman la iwadu anhu, sekarang bagaimana? Ya, bagaimana terkait dengan perkara yang tidak ada penggantinya, yakni di kehidupan akhirat. Bagaimana kalau seandainya perkara itu luput darimu? Ya, kamu luput untuk mempersiapkan diri dari kehidupan akhirat. Kamaqil, sebagaimana dikatakan, min kulli syai'in in dayya'tahu 'iwadan wa ma minallahi in dayya'tahu 'iwadu. Dari segala sesuatu yang di kehidupan dunia ini, in dayya'tahu 'iwadan, jika kamu terlantarkan, kamu sia-siakan, kamu biarkan saja perkara itu, maka iwadun itu masih ada penggantinya. Masih ada penggantinya. Tayyib. Wa ma minallahi in dayyata iwadu, adapun dari Allah Azza wa Jalla, in dayyatahu, jika kamu sia-siakan, ya, tidak ada iwad, pengganti padanya. Kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak bersedekah, kita tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita sia-siakan. Kita telantarkan, kita biarkan. Ya, maka tidak ada pengganti. Nah, tidak ada pengganti. Tayyib. Wa fi atharin ilahi, pada athar ilahi, kemungkinan yang beliau maksud adalah hadis qudsi gitu ya. Ya, ini riwayatnya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Riwayat ini ada yang memiliki ta'lik? Ada ta'liknya, Ahmad? Enggak ada. Oh, Hudzaifah, ada ta'liknya? Tahqiqnya ada? Baik. Dikeluarkan oleh siapa? Riwayat siapa? Enggak ada ya. Enggak ada yang punya. Tayyib. Dalam athar ilahi, walalam sahih apa tidak, ya saya belum bisa mengecek. Disebutkan Ibnu Adam, yang nampaknya ini yang mengatakan adalah Allah Azza wa Jalla, yang kita kenal dengan istilah hadis qudsi. Kalau seandainya ini riwayat yang benar. Ya. Karena kalau di sini enggak ada tahqiqnya. Kemudian punya diri enggak ada tahqiqnya juga. Kemudian anak juga belum bisa untuk mencarinya. Ibnu Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai Bani Adam, sesungguhnya aku telah menciptakanmu untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Kita tidak boleh bermain-main. Ya, karena kita diciptakan tujuan untuk ibadah. Wa takaffaltu bi rizqika fala tat'ab. Aku juga telah menanggung rizkimu, maka janganlah engkau bercapek-capek. Ya, janganlah engkau bersusah payah. Aku yang menanggung rizkimu. Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam. Dan ini arahnya kepada orang-orang yang meyakini bahwa dia asal-usulnya dari manusia, yakni dari Nabi Adam. Adapun yang meyakini asal-usulnya dari monyet, ya mohon maaf, enggak masuk dalam pembahasan ini. Ya. enggak ada ibnu monyet gitu ya, atau ibnu mongkai atau mangkai, enggak ada. Ibnu Adam. Wahai ibnu Adam, utlubni tajidni. Mintalah engkau kepadaku, mintalah kepadaku tajidni. Niscaya engkau akan mendapati apa yang kau minta itu ya ada di sisiku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai. Jika engkau telah mendapati diriku, maka engkau pun akan mendapati segala sesuatu. Ya, ini dari apa yang kita minta. Kalau Allah Azza wa Jalla telah mengabulkan apa yang kita minta, maka kita akan mendapatkan segala sesuatu. Ya, ya Allah, pengen pulau, ya kan? Enggak usah capek-capek mengumpulkan uang untuk beli pulau, capek-capek membuat apa namanya itu surat sertifikat, ya kan? Langsung Allah Azza wa Jalla kasihkan untuk kita. Ya Allah, saya pengen pesawat. Ya, enggak usah pengen capek-capek ngumpulkan uang untuk bikin pesawat. Allah Azza wa Jalla akan memberikan untuk kita. Wa in fatuka fatuka kulla syai. Jika engkau luput ya dari perkara itu, maka luputlah darimu segala sesuatu. Wa ana ahabu ilaika min kulli syai. Dan aku adalah zat yang paling engkau cintai daripada segala sesuatu. Barakallahu fikum. Setidaknya kalau seandainya riwayat ini tidak benar, mungkin ada sisi dhaifnya, di sana masih ada riwayat lain yang disebutkan atau yang dinukilkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Hadis qudsi juga. Ya, yang mirip dengan ini. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Wahai hambaku, kalau seandainya apa namanya itu engkau membawa sepenuh dosa, kemudian engkau menghadap kepadaku dengan ampunan, ya, dengan bertaubat, niscaya aku akan mengampunimu ataukah mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi dan seterusnya. Juga disebutkan kalau seandainya seluruh jin dan manusia sejak dulu sampai yang terakhir hidup semua bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali perkara yang memang sudah menjadi jatahmu, takdirmu. Dan kalau seandainya seluruh bangsa jin dan manusia, ya enggak cuma satu tuyul, enggak cuma satu buta ijo, enggak cuma satu jin, tapi seluruh jin, nah itu, ya, seluruh jin demikian pula seluruh manusia akan menimpakan mudarat kejelekan kepadamu, ya, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan mudarat kejelekan kepadamu kecuali perkara yang memang sudah menjadi takdir bagimu. Ini riwayat yang ma'ruf yang kita ketahui, ya. Kalau seandainya riwayat yang kita dengar tadi, apa namanya itu ada sisi kelemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan ruh kalimat tauhid, inti dari kalimat tauhid atau afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi intinya adalah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkannya, mengesakannya, dan seterusnya. Sangat keliru mereka-mereka yang mengucapkan kalimat tauhid afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah sampai ribuan kali, akan tapi meminta-minta kepada apa namanya itu makhluk ataukah minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, minta kepada para arwah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.